PDJ. Bukan si aku kawat ataupun tulang besi, berangkat kau semangat untuk Persija beraksi. Demi mimpi kau pergi jalankan tradisi, nyanyi-nyanyi lagi-lagi tak hiraukan capek berdiri. Kau wanita setia mendukung Persija, memberikan warna kepada para jikmannya. Jik Angel kau malaikat dengan cahaya orange, keep struggle dengan cibiran mengkomen. Kau manis, kau cantik, kau lucu, kau muat, harus kau hadapi semua demi Persija. Kau manis, kau cantik, kau lucu, kau muat, terkadang hujan membasahi membuatku lemah. Kau tak pernah mengeluh walau terkadang pilu, kau tak pernah berhenti saat Persija dicaci. Kau bela, kau bantu, kau selalu lindungi, kau Wonder Woman Persija tanpa pamrih. Jack Angel teruslah bernyanyi, la la la la.